Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan lanjutan dari kajian kitab kajian pembahasan yang diambil dari kitab Miftahu Dari Sa'adah, yaitu di bab Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Buah karya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Saat ini kita akan melanjutkan kembali membaca keutamaan dan kemuliaan ilmu yang diterangkan oleh beliau. Sekarang kita masuki al-wajhuth thani wal-ishrun, segi yang ke-22. Keutamaan dan kemuliaan ilmu yang ke-22. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, annal ilma hayatun wa nur. Ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Ya. Semua kebaikan bersumber dari adanya kehidupan dan cahaya, berarti ilmu adalah sumber semua kebaikan. Annal ilma hayatun wa nur, bahwa ilmu adalah cahaya dan kehidupan dan cahaya. Wal jahla mautun wa dhulmah. Sedangkan kejahilan, ketidakpahaman terhadap ilmu agama, ini adalah kebinasaan atau kematian dan kegelapan. Wa syarru kulluhu sababuhu adamul hayati wan nuri, wal khairu kulluhu sababuhu nuru wal hayah. Keburukan, semua jenis keburukan, sebabnya adalah tidak adanya kehidupan dan tidak adanya cahaya. Sedangkan kebaikan, segala bentuk kebaikan, sebabnya adalah karena adanya cahaya dan kehidupan. Fa inna nura yakshifu an haqa'iqil asya'i wa yubayyinu maratibahu wal hayatu. Wal hayata hiya al musahihatu li sifatil kamal wal mujibatu li tasdidil aqwali wal a'mal. Wa kullu ma tasarrafa min al-hayati fa huwa khairun kulluh. Karena dengan cahaya, karena cahaya itu akan menyingkap hakikat dari segala sesuatu. Kita meneranginya, kita tahu hakikatnya. Cahaya juga yang menerangkan maratib, martabat, tingkatan-tingkatan dari segala sesuatu. Sedangkan kehidupan dialah yang akan membenarkan sifat-sifat kesempurnaan pada diri manusia. Kehidupan inilah yang akan menjadikan benarnya ucapan dan perbuatan manusia. Dan segala sesuatu ya yang bersumber dari kehidupan pasti baik hasilnya. Pasti akan mendatangkan kebaikan semuanya. Contohnya sifat al-haya. Hal al-haya'u diambil dari kata-kata al-hayat. Al-haya' dalam bahasa Arab artinya sifat malu. Diambil dari al-hayatu, kehidupan. Ya. Contohnya sifat malu. Alladhi sababuhu kamalu hayatil qalbi wa tasawwuruhu haqiqatal qubhi wa nafratuhu minhu. Sifat malu. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, al-hayau khairun kulluh. Sifat malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Ya. Sifat malu sebabnya adalah karena sempurnanya kehidupan hati manusia dan sempurnanya tasawur, penggambaran hati itu tentang hakikat keburukan, ya, dan berpalingnya hati itu dari keburukan. Sifat malu, ya, ini adalah satu akhlak atau sifat yang ada pada diri manusia yang akan membawa dia untuk meninggalkan keburukan karena malu. Tentu yang paling utama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan sekian banyak nikmat, kemudian dia tetap melakukan keburukan, ya, termasuk juga malu dalam hal ini melakukan keburukan-keburukan karena itu tidak pantas bagi kemuliaan seorang manusia, kemudian menjadikan dia juga tidak mau kurang dalam menunaikan hak pihak lain. Ya, itulah sifat malu. Maka dikatakan di sini, sifat malu sebabnya adalah karena kehidupan hati yang sempurna. Kemudian hati ini bisa memahami dengan jelas hakikat dari keburukan yang kemudian dia berpaling darinya, meninggalkannya. وَذِدُّهُ الْوَقَاحَةُ وَالْفُحْشُ وَسَبَبُهُ مَوْتُ الْقَلْبِ وَعَدَمُ نُفْرَتِهِ مِنَ الْكُبْحِ. Lawannya adalah al-waqahah, tidak tahu malu. Wal-fuhsh, sifat keji, ya, yang sebabnya adalah hati yang telah mati dan hati yang tidak mau berpaling, tidak mau menjauh dari keburukan. Kita ketahui hati yang hidupnya benar, hati yang sehat, dia akan membentuk tabiat di dalam hati tersebut untuk apa? Mencintai kebaikan, merasakan iman itu nikmat dan manis, serta benci atau lari berpaling dari keburukan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang sempurna imannya di dalam surat Al-Hujurat, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini karena hidupnya hati yang sempurna menjadikan imannya itu merasakan kebaikan itu manis dan keburukan itu pahit, sehingga dia akan berpaling dengan sendirinya, dia akan berpaling dari keburukan-keburukan tersebut. Taib. Ini contoh, ya, sifat malu, al-haya'u. Wakal haya' alladhi huwa al-matar alladhi bi hayatu kulli syai'. Demikian pula dalam bahasa Arab ada yang namanya al-haya'. Kalau tadi sifat malu al-haya' ada hamzah terakhirnya, kalau di sini al-haya' dengan alif maksurah, ya, yang berarti juga, yang dia artinya adalah hujan yang baik, karena hujan itu merupakan sebab hidupnya segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya tumbuh-tumbuhan, hidupnya hewan, bahkan juga termasuk manusia. Jadi ini contoh, ya, kehidupan itu adalah sebab yang mendatangkan segala kebaikan. Hati yang hidup menjadi sebab kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh manusia. Sementara kehidupan ini sebabnya adalah dengan adanya ilmu, pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi seorang hamba untuk mempelajarinya. Baik. Kita lihat sekarang dalilnya. Ya. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laisa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia, apakah ini sama dengan perumpamaan orang yang hidup di dalam kegelapan-kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Al-An'am ayat 122 ini perumpamaan untuk orang yang Allah hidupkan dengan mendapatkan petunjuk dan memahami agama, punya ilmu agama. Ya, apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan? Ya, bukan berarti mati kehilangan nyawa, bukan. Tapi dia hidup dalam kegelapan jahil, kegelapan tanpa petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah hidupkan dia dengan mendapatkan hidayah dan mempelajari agama. Itulah sebab yang menjadikan dia hidup. Ini pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba ini, karena Allah berikan untuknya dua. Di dalam petunjuk Islam Allah berikan dua manfaat besar, terbesar baginya, yaitu kehidupan dan cahaya. Fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami hidupkan dia dengan ilmu dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kana maitan bil jahli qalbuhu fa'ahyahu bil ilmi waja'ala lahu minal imani nuran yamshi bihi finnas. Orang ini tadinya mati karena kejahilan, hatinya mati karena dia tidak faham agama, tidak ada kehidupan pada hatinya. Kemudian Allah hidupkan dia dengan ilmu dan Allah jadikan baginya dari keimanan itu cahaya untuk dia berjalan di antara manusia. Dia melangkah dengan petunjuk, dengan cahaya yang menerangi langkahnya, sehingga dengan ini dia akan selamat dan selalu dekat dengan sebab-sebab kebaikan. Inilah perumpamaan yang Allah sebutkan. Tidak sama, tidak mungkin sama dengan orang yang hidup dalam berbagai bentuk kegelapan yang tidak bisa keluar darinya. Jadi itu dalil yang pertama, surah Al-An'am ayat 122. Berikutnya, surah Al-Hadid ayat 28-29. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan kepadamu dua bagian rahmat, dua bagian dari rahmatnya, dan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan itu kalian berjalan terbimbing dengan cahaya, serta Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Supaya orang-orang Ahlul Kitab mengetahui bahwa mereka tidak mampu sedikitpun atas karunia Allah, dan bahwasanya karunia itu ada di tangan Allah. Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memiliki karunia, karunia yang agung. Ini juga jelas sekali fungsi ilmu memberikan kehidupan dan cahaya yang itu menjadi sebab semua kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Wa qala ta'ala, berikutnya surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah adalah pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. ya, kegelapan itu bermacam-macam, berbagai macam bentuknya. Adapun cahaya petunjuk cuma satu. Makanya orang yang berpaling dari petunjuk, maka dia akan masuk di dalam adzulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak dan bisa jadi bertumpuk-tumpuk pada dirinya, sehingga tidak akan selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab petunjuk ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Baik. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, penolong-penolong mereka adalah tagut, sembahan-sembahan selain Allah, yang mengeluarkan mereka dari satu cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Mereka inilah penghuni-penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga jelas sekali memberikan penjelasan tentang apa? Fungsi daripada ilmu sebagai pemberi kehidupan dan cahaya untuk menerangi langkah manusia. Wa qala ta'ala, firman Allah berikutnya di surat Asy-Syura ayat 52. Surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kadzalika, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah ruh dari perintah kami. Allah menamakan petunjuk yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Ruh. Kenapa? Karena ruh adalah sumber kehidupan. Apakah manusia bisa hidup tanpa ruh? Jelas tidak bisa. Ya, ketika dicabut nyawanya atau hilang ruhnya, maka manusia itu mati. Demikianlah Allah menamakan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai ruh, karena ini adalah sumber kehidupan hati manusia. Ini benar-benar merupakan ruh bagi hati manusia. Ma kunta tadri, sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan petunjuk kami itu sebagai cahaya, yang dengannya kami beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini juga jelas sekali menyebutkan fungsi daripada ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan dua, yaitu kehidupan ruh dan an-nur, cahaya untuk menerangi langkah manusia. Fa akhbaru annahu ruhun tahsulu bihi al-hayatu wa nurun. Fa akhbaru annahu ruhun tahsulu bihi al-hayatu wa nurun yahsulu bihi al-idha'atu wal-ishraku. Fajama'a bainal aslaini al-hayati wan-nur. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan di ayat ini bahwa petunjuknya adalah ruh, karena dengan ruh itu akan didapatkan kehidupan bagi hati manusia, sekaligus petunjuknya adalah cahaya, karena dengan cahaya itu akan didapatkan penerangan. Ya. Akan didapatkan penerangan dan cahaya yang menerangi. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun dua landasan kebaikan, yaitu kehidupan dan cahaya. Kehidupan dan cahaya. Subhanallah, ini saja tentu menjadi motivasi besar bagi orang yang beriman untuk mengagungkan dan lebih semangat mempelajari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis-hadis beliau, karena inilah yang akan menyempurnakan kehidupan di hati manusia sekaligus menyempurnakan cahaya petunjuk untuk menerangi langkahnya. Baik. Wa qala ta'ala, masih firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah 15:16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sungguh telah datang kepada kalian, kepadamu wahai manusia, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan, yaitu kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya, mengikuti jalan-jalan keselamatan, dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan Allah berikan hidayah kepada mereka kepada jalan untuk menempuh jalan yang lurus. Ini juga dalil yang jelas sekali menyebutkan tentang fungsi daripada ilmu, yaitu memberikan cahaya untuk menerangi langkahnya. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, surat At-Taghabun ayat ke-8. At-Taghabun ayat ke-8. Allah berfirman, Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kepada cahaya yang kami turunkan. Wahyu Allah yang Allah turunkan adalah cahaya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan rinci apapun yang kalian lakukan. Berikutnya surat An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu burhan, bukti-bukti kebenaran, argumentasi dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang memberikan penerangan. Ini juga petunjuk Allah, fungsinya sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Makanya orang yang lebih dekat dengan petunjuk Allah, berarti dia menjadikan dirinya dekat dengan cahaya, dekat dengan petunjuk Allah, yang ini tentu akan menjadi sebab utama keselamatan dirinya dalam menempuh kehidupan di dunia ini untuk selalu meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Maka ini juga sebaik-baik segi yang menjelaskan keutamaan ilmu untuk kita termotivasi selalu mengusahakannya dalam kehidupan kita. Baik. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, At-Talaq ayat ke-11. Qad anzalallahu ilaikum dhikra rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinati liyukhrijal ladhina amanu wa amilus salihati minal dhulumati ilan nur. Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu peringatan, yaitu seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang memberikan penjelasan untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Ini juga firman Allah yang menjelaskan tentang makna yang kita sebutkan tadi, bahwa ilmu merupakan sumber cahaya. Wa qala ta'ala di ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat An-Nur ayat 35. Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajatin zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyati wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli shay'in alim. Ini juga ayat yang menjelaskan dengan terang sekali tentang fungsi ilmu sebagai cahaya, bahkan cahaya yang ya bersifat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya ilmu, cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, terjemahannya, Allah adalah pemberi cahaya di langit-langit dan di bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti mishkah. Seperti mishkah itu adalah tempat lampu di zaman dahulu yang dibuat di tembok lubang, begitu ya. Di dalam tempat lampu itu ada misbah, ada ada lampu. Al-misbahu fi zujajah, lentera ya. Lentera ini atau lampu ini di dalam zujajah, di dalam kaca yang bening. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Sementara kaca yang menutupi lampu ini, saking beningnya dan terangnya, dia seperti bintang gejora yang sangat terang, yang lampu ini dinyalakan dari pohon yang berkah. Bahan bakarnya, minyaknya dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun, yang tidak di barat dan tidak di timur dan tidak di barat. Dia berada di tengah-tengah, sehingga ketika matahari terbit, pohon itu dikena cahaya matahari. Ketika terbenam pun juga dikena cahaya matahari. Yakadu zaituha, minyaknya saja sebagai bahan bakarnya itu hampir-hampir mengeluarkan cahaya sebelum disentuh oleh api, saking beningnya dan jernihnya. Nurun ala nur, inilah cahaya di atas cahaya, ya, cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahayanya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Taib, fadaraba subhanahu mathalan linurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min. Inilah perumpamaan yang Allah buat tentang cahayanya yang Allah masukkan ke dalam hati manusia. Sebagaimana ini penafsiran dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dinukil di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat ini berkata, "Mathalu nurihi fi qalbi 'abdihil mu'min." Ini adalah perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya yang beriman. Coba bayangkan, orang yang memahami Al-Quran, selalu membacanya, merenungkan isinya, selalu mendengarkan kajian-kajian yang bersumber dari pemahaman para sahabat, bagaimana hatinya akan menjadi terang benderang, akan mudah dia menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya yang beriman, kata Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa nurul Qur'ani wal imani alladhi a'tahu iyyahu. Yang ini merupakan cahaya Al-Qur'an dan cahaya iman. Ya. Dia sudah masuk Islam, paham agama, dia sudah punya cahaya. Setelah itu dia mendalami lagi, maka ini cahaya di atas cahaya. Inilah cahaya Al-Qur'an dan iman yang Allah berikan kepadanya. Kama qala fi akhiril ayah, sebagaimana firman Allah di akhir ayat An-Nur 35 ini, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yakni nurul iman ala nuril Qur'an, yaitu cahaya iman di atas cahaya Al-Qur'an. Kama qala ba'du salaf, ini sebagaimana pernyataan sebagian dari ulama salaf yang mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar, فَإِذَا سَمِعَ فِيهَا بِالْأَفَرِ كَانَ نُورًا عَلَى نُورٍ. Orang yang beriman dengan keimanannya, ya, karena dia sudah punya dasar keimanan, sudah punya dasar ilmu yang kuat, hampir-hampir dia bisa mengucapkan kalimat hikmah, meskipun dia belum dengarkan athar atau hadis, dalil. Kemudian setelah itu dia mendapatkan atau mendengarkan dalilnya, mendengarkan atharnya, hadisnya, maka ini adalah menjadi cahaya di atas cahaya. Jadi keimanannya telah menuntun dia kepada kebenaran, meskipun dia belum paham dalilnya, karena dia sudah punya dasar ilmu, sudah punya dasar pemahaman terhadap agama secara global, Setelah itu dia mencari rincian dalil, dia dapatkan, inilah yang disebut sebagai nuran ala nur, cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, kita belajar agama, kita dengarkan kajian, kita bahas masalah akidah, ini akan membentuk cahaya di hati kita. Setelah itu kita pulang ke rumah kita, kita baca Al-Quran, kita dapatkan bukti-bukti yang mendukung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pelajari. Ini yang disebut sebagai nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini adalah benar-benar fungsi atau salah satu keutamaan ilmu yang paling utama, benar-benar membimbing seorang hamba untuk menempuh jalan yang lurus tanpa ada keraguan, karena benar-benar dia di atas keyakinan dan cahaya yang sangat menerangi langkahnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar Radio Roja serta Roja TV dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM ya. Penjelasan tentang hal ini masih panjang ya, insyaallah saya akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, supaya saya memberikan kesempatan bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Apa yang kita bahas dan kita kaji untuk kesempatan kali ini insyaallah cukup. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiq atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa ayyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya pesan singkat di 0819896543. Nah untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dari Ummu Anisa di Bekasi. Ummu Anisa di Bekasi, silakan Ummu pertanyaannya. Maaf, pertanyaannya di luar tema. Ya, silakan. Saya menanyakan pertanyaan suami saya. Bagaimana cara menjamak sholat asar ketika akan melakukan perjalanan safar di hari Jumat? Karena takut perjalanan itu tidak istirahat sampai waktu asar habis karena naik kendaraan umum. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya. Diulang tolong. Ya Ustaz. Nah Ustaz, satu pertanyaan dari Ummu Nisa di Bekasi. Beliau bertanya Ustaz tentang bagaimanakah menjamak sholat asar yang mereka melakukan safar pada hari Jumat. Dikhawatirkan mereka tidak dapat melaksanakan sholat asar pada waktunya atau setelah mendekati akhir waktu sholat asar Ustaz. Bagaimanakah caranya menjamak sholat asar di waktu hari Jumat Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan suaminya ya, dan keluarganya serta kita semua insyaallah. Ya. Masalah menjamak atau menggabungkan salat duhur dan asar, maghrib dan isya, sudah ketahui, kita ketahui itu adalah perkara yang diperbolehkan dan disyariatkan. Ya, tentu ketika ada kondisi hajat. Ya, termasuk ketika kita safar misalnya, atau kayak tadi safar sampai khawatir tidak akan mendapatkan waktu. Maka boleh diperbolehkan jamak takdim atau jamak takhir. Yang ada perselisihan adalah ketika terjadi hari Jumat. Ketika terjadi hari Jumat, apakah boleh menjamak salat Jumat dengan salat asar? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Banyak dari para ulama kita, ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, mereka mengatakan tidak diperbolehkan menjamak salat Jumat dengan asar karena tidak ada dalil yang menyebutkannya. Memang Rasulullah SAW ketika safar di hari Jumat pun beliau hanya lakukan salat duhur saja karena dia musafir, sehingga bisa dijamak dengan asar. Yang bermasalah adalah ketika orang melaksanakan salat Jumat, dia ikut salat Jumat, ya, kemudian apakah dia boleh menjamak dengan asar? Tadi saya katakan banyak ulama yang tidak membolehkannya. Ada sebagian dari para ulama yang membolehkannya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan murid-muridnya, mengatakan diperbolehkan karena asalnya salat Jumat adalah pengganti dari salat duhur, maka tidak ada masalah untuk menjamak, menggabungkannya dengan asar. Bagi yang mengikuti pendapat ini juga dengan tentu dalil yang kuat, maka tidak ada masalah bagi dirinya. Yang menjadi masalah adalah bagi orang yang meyakini tidak boleh menjamaknya dengan asar. Jadi bagaimana kondisinya? Pertama, kalau kita sedang dalam keadaan safar, contoh misalnya kita tinggal, orang yang tinggal di Bekasi, ya, orang yang tinggal di Bekasi dia ingin pergi ke luar daerah, contoh taruhlah dia ke Sulawesi naik pesawat dari Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta itu sudah termasuk safar. Jadi ketika dia di bandara atau di dekat bandara misalnya, atau sudah daerah Jakarta, dia melaksanakan sholat Jumat karena dia sedang musafir, ya, bisa saja solusinya karena dia sedang musafir tidak wajib sholat Jumat bagi dirinya. Ketika dia melaksanakan sholat Jumat, dia niatkan duhur, dia niatkan sholat duhur, ini diperbolehkan. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala juga memperbolehkan hal ini. Dia niatkan sholat duhur, setelah itu dia boleh jamak dengan asar. Ya, imamnya tentu jamaah di situ melaksanakan sholat Jumat, dia meniatkan sholat duhur, maka tidak ada masalah baginya untuk dia menjamaknya dengan asar karena niatnya adalah sholat duhur, dan ini diperbolehkan oleh semua. Ya, tidak ada perbedaan pendapat, apa ini, semua pendapat memperbolehkan bagi orang yang meniatkan seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia belum melakukan perjalanan, misalnya dia sholat Jumat di Bekasi, di daerahnya sendiri, maka berarti karena dia mukim, dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Setelah dia melaksanakan sholat Jumat, bagaimana? Apakah dia boleh menjamak sholat asar? Ya, inilah perbedaan pendapat tadi. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat tadi. Kalau dia termasuk yang berpegang teguh dengan pendapat yang tidak membolehkan, ya, maka otomatis dia melaksanakan sholat di waktu asar nanti, tidak boleh dia menjamaknya, karena pendapat ini mengatakan tidak boleh dijamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Nah, itu tadi pendapat dalam hal ini, ya. Memang pendapat dalam hal ini adalah pendapat yang ditinjau dari segi dalil, ya, sama kuatnya, ya, sama kuatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang saya katakan tadi, kalau seandainya dia ingin melakukan perjalanan dari Bekasi misalnya, maka dia menuju ke Jakarta dulu, dia sudah safar. Ketika dia menemukan sholat Jumat di Jakarta, kalau dia ingin lepas dari perselisihan, dia niatkan untuk melaksanakan sholat duhur sehingga dia bisa menjamaknya dengan asar. Itu solusi yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Masih dalam sesi interaktif soal jawab, dan kami buka kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, 6, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Marawati. Dengan siapa ibu? Mohon maaf. Saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya Ustaz dan hamba Allah. Ya, silakan. Ini apa namanya, kalau misalnya kita puasa sunnah, memang nggak sah Pak Ustaz kalau nggak sahur. Ada orang yang berkata seperti itu. Lebih sengaja kan tidur makan dulu sebelum tidur. Memang khawatir tidak bangun sahur. Jadi makanya dia jarang sahur puasa sunnahnya Pak Ustaz. Itu memang tidak sah karena tidak sahur itu Pak Ustaz. Nah, terima kasih Ibu buat pertanyaannya, cukup ya. Ya, baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Mengenai orang yang berpuasa sunnah tidak sahur, Ada yang mengatakan tidak sah. Ini aneh, pendapat yang aneh. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib saja. Kalau orang tidak sengaja, ya, orang tidak sahur pun tidak mengapa. Puasa yang wajib saja, orang yang tidak sahur saja tidak mengapa, apalagi puasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis yang sahih, ya, di dalam hadis yang sahih ketika beliau ditanya, beliau bertanya kepada keluarganya, "Aindakum ta'am?" Apakah ada makanan? Kalau keluarganya mengatakan tidak, maka beliau bersabda, "Fa inni shaim," saya akan berpuasa. Berarti beliau baru berniat pagi tersebut. Ya. Ini diperbolehkan. Untuk puasa yang sunnah itu bahkan berniat di pagi hari sebelum dia makan untuk melaksanakan puasa diperbolehkan. Beda kalau puasa yang wajib harus membermalamkan niat. Ya, harus ada niat di malam hari. Kalau puasa puasa yang sunnah diperbolehkan berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Jadi sahur itu adalah keutamaan dan berkah. Ya, dianjurkan di dalam Islam dengan anjuran yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena dalam sahur itu adalah ada keberkahan. Dan yang namanya sahur ya adalah makan yang dimakan di waktu-waktu menjelang sepertiga malam yang terakhir, di waktu-waktu menjelang subuh, bukan yang dimakan di awal malam. Itu bukan sahur namanya karena belum waktunya. Misalnya ada orang setelah salat isya dia makan memang untuk sahur, ya tidak. Ini bukan namanya sahur namanya. Justru yang dimakan di waktu-waktu sebelum salat subuh menjelang terbitnya fajar, itu yang namanya sahur. Dan itulah yang utama. Nah sekarang kalau orang yang ingin berpuasa sunnah ternyata dia tidak bangun sahur atau terlambat sahur, maka tidak mengapa. Tidak ada yang dikatakan salah atau tidak batal sahurnya, sama sekali tidak demikian. Ya. Meskipun kita katakan berusahalah untuk sahur meskipun cuma meneguk seteguk air. Ya, kata Rasulullah SAW, walau jur'atan min ma', meskipun cuma sekedar meneguk seteguk air, itu sudah namanya sahur dan sudah mendapatkan keberkahan tersebut. Jadi pendapat yang mengatakan hal tadi, orang yang tidak sahur itu adalah tidak sah puasanya, ini pendapat yang aneh yang tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami angkat melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz, dari beberapa pesan singkat. Satu pertanyaan dari Pak Abdullah di pesan singkat ini, beliau bertanya Ustaz, bahwasannya dalam sebuah hadis diceritakan para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang tidak lalai dalam berzikir kepada Allah walaupun dalam perniagaannya Ustaz, termasuk untuk sholat. Dalil di atas apakah sama pengertiannya dengan perkataan orang-orang di zaman sekarang yang bunyinya yang penting jangan lupa ya, untuk berzikir termasuk sholat, yang pada akhirnya sholat wajib lima pun tidak mengapa untuk laki-laki ya, dengan dalih yang penting tidak lupa Ustaz. Apakah memang benar demikian Ustaz? Dan mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Pak Bapak Abdullah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya. Ayat yang dalil yang dimaksud adalah ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pujian bagi mereka-mereka yang tidak lalai, rijalun la tulihim tijaratun an dzikrillah. La tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat karena mereka khawatir pada hari kiamat yang nanti pandangan dan hati manusia berguncang. Itulah pemahaman ayat ini. Jelas ayatnya berbunyi demikian, berzikir. Yang kata para ulama berzikir di sini termasuk pengertiannya yang luas adalah termasuk membaca Al-Qur'an, termasuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Adapun ketika diartikan dengan pengertian tadi jelas salah. Orang yang mengatakan kalau begitu tidak perlu kita laksanakan, yang penting kita ingat. Ini kebodohan. Zikir yang dimaksud adalah zikir yang disyariatkan. Kalau orang mengatakan ingat Allah saja tidak berbuat apa-apa, apakah termasuk berzikir? Oh, yang penting saya ingat, diam saja. Dzikir adalah dengan kita menyebut Allah Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kalau mereka mengatakan cuma mengingat saja, berarti kalau kita sholat enggak usah baca apa-apa, ingat saja dengan pikiran kita, tidak perlu baca Al-Fatihah, yang penting kan ingat. ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimish sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Apakah benar pemahaman seperti itu? Hanya kita diam saja berarti ingat Allah? Salah. Kita harus melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mulai dengan takbiratul ihram, ada bacaan-bacaan yang kita baca, ada zikir, ada bacaan Al-Qur'an, ada doa dan seterusnya. Itulah sholat yang benar. Sama dengan pelaksanaan sholat di masjid. Siapa yang memerintahkan kita? Allah yang memerintahkan. Tidak mungkin satu ayat Al-Qur'an bertentangan dengan ya, bertentangan dengan ayat yang lain. Tentang sholat Jumat misalnya, Allah perintahkan dengan tegas di dalam surat Jumat, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Kalau dikumandangkan seruan azan di hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah. Tinggalkan semua yang lain. Bersegeralah untuk menuju kepada zikir, yakni melaksanakan sholat berjamaah. Dan tinggalkanlah jual beli. Ini sekarang penegasan dari Allah. Apakah mungkin Allah yang memerintahkan kita? Hal ini bertentangan dengan firman Allah yang lain atau dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jelas itu pemahaman yang sangat bodoh dan keliru. Tidak demikian pemahamannya. Kita melaksanakan zikir sesuai dengan petunjuk Allah. Bukan cuma sholat Jumat yang wajib kita hadiri, bahkan sholat lima waktu bagi orang yang tidak ada halangan untuk wajib baginya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di masjid-masjid kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal islam azani allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan untuk berikutnya. Ya. Ya, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dari Riswati di Pamulang. Baik, Ibu Riswati, mungkin mohon maaf untuk lebih menyimak saja melalui telepon dan tolong dikecilkan saja suara televisinya agar waktu delay-nya tidak tertunda. Silakan Ibu. Ibu Risma. Pertanyaannya silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, ini Pak Ustaz, saya mau bertanya kalau membaca surat Baik Ibu. Surat At-Talaq itu selain kita mencari pahala, tapi semata-mata ingin juga mencari rezeki yang tidak disangka-sangka dan yang tidak diduga-duga, boleh enggak? Baik Ibu Risma, terima kasih Ibu Risma atas pertanyaannya, cukup Ibu ya. Baik, sudah. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya. Pertanyaan tentang membaca surat At-Talaq niatnya untuk mencari pahala juga untuk mencari rezeki yang tidak disangka-sangka ya, yang disebutkan di surat ini ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki bagi dia dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Pertama, Ibu ya, kita harus pahami rezeki di sini diartikan apa? Salah kalau diartikan rezeki itu adalah uang. Rezeki adalah harta. Hanya diartikan adalah urusan dunia. Keliru yang sama sekali keliru. Nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, tidaklah terbatas artinya hanya kepada urusan dunia, uang, harta, atau makanan. Ini pemahaman yang sangat keliru. Ini rezeki betul, tapi ini rezeki yang bersifat umum. Justru ada rezeki yang lebih khusus. Yang ini harusnya kita minta dan kita cari, yaitu rezeki kebaikan iman, kebaikan agama, ilmu yang bermanfaat. Punya harta juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang bersifat khusus adalah hal-hal yang mendukung keimanan kita. Kenapa ini tidak pernah kita berusaha untuk memintanya? Kalau kita niatkan membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan makna-makna yang indah mendukung iman kita seperti ini, maka ini jelas memang tujuan itulah kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ditujukan untuk syifaun lima fis sudur, obat penyakit hati manusia, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Inilah rezeki yang bersifat khusus. Adapun kalau rezeki yang dimaksudkan hanya sekedar urusan duniawi, Allah telah menjamin semua. Allah telah menjamin semua. Kita membaca Al-Quran bukan tujuan-tujuan untuk seperti ini, ya. Karena amalan-amalan soleh, kalau diniatkan untuk mendapatkan dunia semata-mata, ini termasuk perbuatan syirik. Disebutkan di dalam kitab Tauhid, ya, tulisan dari Al-Imam Al-Allamah, ulama besar Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, satu judul di dalam pembahasan kitab Tauhid, minasyirki iradatul insani bi amalihi dunia, termasuk perbuatan syirik, seseorang yang melakukan amal soleh dengan tujuan untuk mendapatkan dunia semata-mata. Ini salah. Ini termasuk kesyirikan. Jadi kita niatkan untuk kebaikan. Kalau kita sedang ada kebutuhan, mintalah Allah subhanahu wa ta'ala agar yang mencukupi kebutuhan kita dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita dapatkan harta, mintalah agar diberkahi harta kita karena dan tidak dilalaikan dari mengingat Allah, karena banyak orang-orang yang punya harta kemudian dia dilalaikan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang seharusnya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan penjagaannya bagi kebaikan agama kita sampai di akhir hayat kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Ufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kota Islam azani Allahu ayyakum, masih kami buka sesi interaktif. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-65436. Silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Tini. Ibu Tini di mana, Ibu? Jakarta. Baik, Ibu Tini silakan pertanyaannya. Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Afik barakallah. Gini Pak Ustaz, saya kan udah sering nelpon ya. Saya kan orang enggak melihat ya. Hmm. Itu kan ada hadisnya bahwa yang diberikan kekurangan penglihatan jaminannya surga atau dia akan masuk surga jika sabar. Tapi gimana ya Ustaz? Untuk menjalani kesabaran itu sangat-sangat berat, terutama kalau saya lagi mengalami dijolimi orang gitu Ustaz. Seolah-olah saya ngedrop. Mungkin kalau saya orang normal atau melihat, mungkin gak seperti ini kejadiannya. Jadi gimana ya Pak Ustaz untuk untuk menjalani kesabaran untuk mencapai setidaknya harapan surga? Kok berat sekali Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah kemuliaannya dan menguatkan kesabarannya dalam menghadapi cobaannya, cobaan-cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya, memang amal-amal yang utama dan mulia itu ya, ujiannya berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita lakukan sendiri pasti akan berat, bahkan kita tidak mampu. Maka mintalah selalu pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha kuasa untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk memiliki sifat sabar dan selalu bersangka baik kepadanya. Ya. Kita bersabar, tadi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita ingat bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita ini cuma sementara di dunia, dan dunia akan berakhir. Ya. Orang yang buta sesungguhnya adalah orang yang buta di akhirat nanti karena dia menderita selama-lamanya. Ya. Orang yang menderita selama-lamanya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ini adalah orang-orang yang merugi, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia karena tidak mengenal petunjuknya, tidak bersabar menghadapi cobaannya, akhirnya dijadikan buta di dunia di dunia dan di akhirat nanti. Inilah kebutaan yang sesungguhnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan merasakan penghidupan yang sempit di dunia, dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Inilah kebutaan yang sesungguhnya, penderitaan yang sesungguhnya. Maka kita bersabar. Alhamdulillah diberikan ujian kita cuma di dunia. Tapi di dunia kita bisa dapatkan hati kita, bisa melihat, bisa memahami Al-Quran, bisa berpegang dengan petunjuknya. Adapun munculnya bisikan-bisikan dalam diri kita sebagai tipu daya syaitan yang berusaha untuk menghilangkan, menjauhkan kita dari sifat sabar dan selalu bersangka baik kepada Allah. Kalau seandainya saya tidak buta, tidak akan didolimi. Ini tidak benar. Banyak orang-orang yang sekarang tidak cacat didolimi juga. atau menghadapi musibah juga, tetap orang itu akan menghadapi musibah sesuai dengan keadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Makanya bersabar adalah sebab untuk meringankan musibah tersebut, bahkan mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, harusnya musibah ini kita bersabar menghadapinya dengan selalu minta pertolongan kepada Allah, dan kita ingat-ingat kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan. Orang yang mendolimi kita, pada hakikatnya dia akan menghadiahkan pahala kepada kita. Itu yang kita yakini. Ya, karena kedoliman akan dibalas pada hari kiamat nanti, maka hakikatnya kita mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan yang tentu kita butuhkan sewaktu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, tetaplah ibu bersabar, dan juga siapapun yang mendapatkan musibah dia bersabar, bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang akan menjadi sebab kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Nah, barakallahu fik. Nah Ustaz, barakallahu fik. Wafik barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan untuk berikutnya masih kami angkat melalui pertanyaan secara langsung di 0218236543. Kepada Anda yang bertanya dipersilakan, silakan untuk yang berikutnya. Ya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Ummu Sabila di Pekanbaru, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik. Fiik barakallah. Ini Pak Ustaz, sekarang kan kita lagi dihebohkan oleh wabah virus corona ini. Ada enggak Ustaz ya doa-doa yang harus kita panjatkan kepada Allah supaya kita terhindar dari virus tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk seluruh umat muslim di dunia. Mohon Pak Ustaz rasanya. Syukron, jazakallah khair. Ya, terima kasih Ibu. Wa jazakillah khairan atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Jadi doa yang khusus yang berhubungan dengan virus corona tentu tidak ada. Ya, yang ada adalah doa-doa umum, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk zikir-zikir yang kita baca di waktu pagi dan sore sebelum tidur. Ini meminta perlindungan khusus, perlindungan secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala, karena gangguan seperti ini bukan ada cuma sekarang. Mungkin dulu-dulu juga ada, cuma tidak seheboh sekarang beritanya, dan juga nanti akan ada terus. Makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu kita takut. Kita yakin sebagai orang yang beriman, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ma asobaka lam yakun liukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liusibak. Apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan bisa luput, tidak akan bisa lepas darimu. Sementara apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpamu, ya, maka tidak akan mungkin menimpa dirimu. Oleh karena itu kita punya keyakinan. Yang penting kita tetap melaksanakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena ada berita seperti ini akhirnya kita ingin berbuat kebaikan luput. Ada orang ingin umroh, sudah terdaftar, hanya karena mendengar berita ini akhirnya gak jadi umroh. Ini kesalahan dan kebodohan. Anda sudah melakukan perjalanan yang mulia, satu ibadah yang agung, berdoa, tawakal kepada Allah, kemudian melangkah. Ya, karena kita datang ke negeri yang bukan merupakan sumber dari virus tersebut. Ya, beda kalau kita datang ke negeri yang merupakan sumbernya. Ini yang disebutkan larangannya di dalam hadis yang sahih. Kalau ada satu wabah taun, kalau kita berada di luar, maka jangan masuk ke negeri tersebut. Kalau kita berada di negeri tersebut, jangan keluar darinya. Itu yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kalau orang sekarang menuju ke negeri lain, apalagi untuk kebaikan, untuk umroh, atau untuk mengunjungi dua masjid yang suci di Mekah dan Madinah, Masya Allah, maka kenapa ini menjadi sebab orang tidak jadi melakukannya hanya karena takut? Ini ketakutan yang berlebihan. Harusnya kita berlindung kepada Allah yang maha menguasai alam semesta, yang maha kuasa atas segala sesuatu, untuk menyelamatkan kita dari segala keburukan. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah kami sampaikan Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya di line telepon, dan insya Allah ini pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543, ya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Siti. Dengan Ibu Siti di Sragen, Jawa Tengah. Baik, dengan Ibu Siti di Sragen, Jawa Tengah. Silakan Ibu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini, ketika seseorang itu tadinya itu menjalankan kejelekan apa saja, tapi akhir-akhir minta sudah ada petunjuk diampuni, apa nanti di akhir di akhirat nanti masih diberi pertanggungan jawab, diminta pertanggungan jawab dan disiksa di akhirat nanti, Ustaz. Baik Ibu, terima kasih Ibu Situ. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami ulang kembali pertanyaan Ustaz. Beliau bertanya, bagaimana dengan seorang yang masa lalunya penuh dengan dosa, lalu dia bertobat, apakah setelah dia bertobat nanti di akhir akan tetap mendapatkan dosa dan dipertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, Ustaz? Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sragen ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Iya, bagi orang yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk dihapuskan dosa-dosanya. Dan tobat yang sungguh-sungguh ini menjadi sebab ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya sehingga di akhirat dia tidak akan disiksa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, banyak berbuat dosa ya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Yakni segera mohon ampun, minta ampun, bertobat dengan sungguh-sungguh, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya hasan, riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi bagi orang yang melakukan seperti ini, hendaknya dia bersangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan cuma penyayang. Bukan cuma pengasih. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Taubat, mohon ampun kepada Allah, ini adalah amal yang Allah cintai, bahkan nama-nama Allah yang Maha Indah berkenaan dengan pengampunan dan pemaafannya. Kita tahu ada nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, belum lagi Ar-Rahim, Maha Melimpahkan Rahmatnya. Makanya kita harus sangka baik kepada Allah. Ketika orang seorang bertobat, bukan cuma Allah terima, tapi Allah gembira, mencintai hamba yang bertobat kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Lallahu asyadu farhan bitaubati ahadikum hina yatubu ilih. Sungguh Allah lebih sangat gembira. Ya, ketika seorang hamba, dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepadanya, dibandingkan dengan kegembiraan terbesar yang pernah dirasakan oleh seorang hamba di dalam hidupnya. Jadi Allah gembira menerima tobat seorang hamba. Oleh karena itu kita bersangka baik kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, benar-benar dengan penyesalan, tekad untuk tidak mengulanginya. Setelah itu kita menghindarkan diri dari sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Dan tobat tentu kita lakukan berkali-kali, jangan cuma sekali saja. Setiap kita berbuat dosa, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berajin beristighfar, utamanya di waktu-waktu dikabulkannya doa. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang hamba-hamba yang beriman, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir, sebelum terbit fajar, sebelum salat subuh, mereka selalu berdoa, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua dihapuskan, sehingga pada hari kiamat nanti tidak ada lagi pertanggungjawaban dari dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah menerima tobat hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi ibu ini, atau bagi yang bertanya ya, bagi yang dimaksudkan dalam pertanyaan ibu ini, maupun bagi kita semua yang telah melakukan perbuatan dosa untuk segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.